Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwanakutin azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-1000 89. Qala rahimahullah wa 'an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna shufufakum أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا hatta ka'annama yusawwi bihal qidah hatta ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kana yukabbiru fa'a rajulan badiyan sadruhu min as-saff faqala ibadallah la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Dari sahabat yang mulia An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh hendaknya kalian meluruskan saf kalian. Kalau tidak, Allah Ta'ala akan menimpakan perbedaan-perbedaan dan perselisihan-perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa meluruskan saf-saf kami sampai seperti beliau meluruskan anak panah sampai beliau melihat kami benar-benar paham apa yang beliau inginkan. Kemudian suatu hari beliau keluar menuju ke masjid. Beliau berdiri untuk mengimami sholat. Hampir saja beliau takbir. Namun beliau melihat ada seorang jamaah yang dadanya terlalu menonjol ke depan sehingga tidak lurusnya. Beliau kemudian menegur, wahai hamba-hamba Allah, sungguh hendaknya kalian meluruskan sosok kalian. Kalau tidak, Allah Ta'ala akan menimpahkan perselisihan-perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Nah, faedah hadis ini semakin memperkuat apa yang disampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa meluruskan shaf merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi penyempurna pelaksanaan sholat jamaah. Dalam hadis ini juga menegaskan kembali bahwa di antara faedah lurus sah dalam sholat berjamaah adalah menyatukan hati para jemaah. Allah jadikan hati para jemaah yang sholat berjamaah di situ saling mengasihi satu sama lain, saling kompak, saling menjaga ukhuwah. Sebaliknya, di antara dampak negatif tidak meluruskan shaf dalam sholat berjamaah, maka Allah timpakan hukuman bagi jamaah yang sholat di masjid itu dengan banyaknya perselisihan yang terjadi. Masya Allah, kalau orang sholat saja hanya karena tidak lurus sholatnya, Allah timpakan pada mereka banyak perselisihan. Bagaimana dengan yang tidak sholat yang hanya mengurusi urusannya masing-masing, kesibukannya sendiri-sendiri, maka tentu perselisihan di antara mereka akan semakin banyak terjadi. Nah, kemudian dalam hadis ini juga menegaskan kembali di antara tugas imam sebelum memimpin sholat berjamaah, memastikan saf-saf jamaah sudah lurus rapat demi kemaslahatan bersama. Karena kalau sholat jamaah tadi safnya lurus dan rapat, maka derajat dan pahala yang didapatkan oleh para jamaah semakin tinggi di sisi Allah SWT. Maka dalam hadis ini disampaikan, ketika Rasul hampir takbir, beliau melihat ada salah satu jamaah yang dadanya agak maju sehingga shafnya agak lurus. Beliau kemudian menegur lagi, enggak langsung sholat. Ibadah Allah, latu sawbunna sukufakum awrayu khalifanna allahu bayna wujuhikum. Wahai hamba-hamba Allah, sungguh hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian. Kalau tidak, Allah timpakan hanya perselisihan yang terjadi di antara wajah-wajah kalian. Nah, baik. Jadi jangan langsung sholat, ya. Tapi benar-benar aktif mengingatkan dan aktif merapatkan. Nah, sebagaimana dalam hadis ini Nabi langsung terjun di sholat jamaah, memastikan sholatnya rapat, sebagaimana beliau meluruskan anak panah, ya, selurus mungkin. Maka ketika dilempar pakai busur, ya, itu benar-benar lebih kuat tekanannya dan lebih tepat sasaran. Anak panah itu harus benar-benar dipastikan terus tidak bengkok. Kalau bengkok itu menceng dari sasaran, ya. Nah, digambarkan di sini dengan lurusnya anak panah berarti shotnya benar-benar baik, lurus, tidak ada bengkok. Insyaallah ini yang harus diperhatikan baik-baik. Jangan sampai tersebut bermudah-mudahan dalam masalah ini. Yang seribu sembilan puluh mendapat sholawat dari Allah Ta'ala dan mendapat sholawat dari para malaikat. Salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala permangan Allah memuji jemaah yang berada di saf terdepan dan memberi rahmat kepada mereka. Adapun makna salawat malaikat, Allah Ta'ala menugaskan para malaikat untuk memberi salawat kepada jamaah di saf-saf terdepan yang maknanya ialah memintakan ampun dan mendoakan kebaikan untuk saf-saf terdepan. Salawat ya. Kalau kita minta ampun sendiri, Allah Ta'ala mengampuni. Kalau dibaca ampun malaikat, tambah diampuni lagi. Karena malaikat adalah hamba-hamba yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah kita hendaknya semangat untuk berjamaah dan menempati sosok yang terdekat. Karena itu adalah keuntungan untuk kita semua, bekal yang terbaik untuk akhirat nanti. Diberi rahmat oleh Allah, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat, didoakan kebaikan malaikat, dimintakan ampun oleh para malaikat. Insya Allah itu terjadi dalam sholat lima waktu dan terjadi tiap hari, maka bisa dibayangkan ya betapa beruntungnya hamba-hamba tadi. Oleh sebab itulah, kalau kita membaca asar-asar dari para salaf, banyak dijumpai mereka itu betul-betul menjaga sholat jamaahnya sampai puluhan tahun itu tak pernah tinggalan sholat jamaah, dan mereka berada di saf-saf yang terdepan. Kalau mereka paham betul manfaat yang akan didapatkan oleh para jamaah yang disiplin dalam sholat jamaah dan berada di saf-saf terdepan, nah lebih mereka harapkan pahalanya dari Allah dibandingkan kepentingan-kepentingan dunia. Apalagi yang biasa di masjid, ngurus masjid, jaga masjid, dan jangan sampai kesempatan itu sia-siakan ya. Karena posisinya sudah di dalam masjid, masa sholat di belakang. Posisinya sudah di masjid, masa kemudian tidak sholat berjamaah. Nah, tapi hadis berikutnya yang ke 1091. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, وعن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان وَمَنْ وَصَلَ صَفَّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفَّا قَطَعَهُ اللَّهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ إِسْنَادٍ صَحِيحٍ. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, durskatso, rapatkan pundak-pundak kalian, tutup celah-celah di antara saf, hendaknya tangan-tangan kalian saling berdekatan, jangan kalian biarkan ada celah untuk ditempati setan. Barang siapa yang berusaha untuk menyambung saf salat, maka Allah Ta'ala akan membalas menyambung hubungan baiknya dengan sesama hamba. Dan barang siapa yang sengaja memutus saf, maka Allah hukum dengan memutus hubungannya dengan hamba-hamba Allah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Taibah Covid. Jadi di sini ditegaskan lagi bahwa saf dalam salat berjamaah tidak hanya lurus, tapi rapat. Rapat itu pundak nempel pundak, kaki nempel kaki, ya, tangan dekat dengan tangan. Ini juga tangannya kena dengan temannya, ya. Tidak dibiarkan ada celah dalam saf, karena itu memberi kesempatan untuk syaitan datang dan menempatinya, yang menyebabkan gangguan syaitan terjadi dalam sholat jamaah tadi. Nah, ini bisa merusak konsentrasi dan kekhusyukan dalam sholat, mengurangi pahala sholat. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan faedah yang lain sebagai tambahan, bahwa orang yang berusaha untuk menyambung saf, maka Allah Ta'ala jadikan hubungan orang ini dengan sesama hamba bagus. Hanya orang yang menghubunginya, hanya orang yang senang bermuamalah dengannya, hanya orang yang senang berdekatan dengannya, bekerjasama dengannya, ini adalah keutamaan bagi orang yang selalu berusaha menyambung saf. Ya. Sebaliknya, hukuman bagi orang yang sengaja memutus saf, dekati malah jauh, nggak mau ditempeli, ya, nah. Sengaja memutus saf, maka Allah Ta'ala menghukum hanya hamba-hamba Allah yang tidak suka padanya, dan banyak hubungan-hubungan sesama hamba yang terkait dengannya menjadi putus hanya yang tidak suka dengannya dan lain-lain. Ini disebut dengan innamal jazaa'u min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan amal. Suka nyambung, ya, Allah Ta'ala membalas hanya hamba-hamba Allah yang suka menyambung hubungan dengannya. Suka berusaha, maka Allah balas banyak hamba-hamba Allah yang memutus hubungan dengannya, tidak mau kerjasama dengan dia, tidak mau bantunya dan lain-lain. Masya Allah, ternyata keadaan hamba dengan sesama hamba itu terkait bagaimana muamalah hamba tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika hak-hak Allah Ta'ala dipenuhi, maka Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada hamba tadi untuk bisa memenuhi hamba. Nah, efeknya sampai ke kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwasanya sholat itu bukan senasal mata-mata bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi merupakan ajang amal sholih, hubungan antara Allah Ta'ala dan hubungan dengan sesama baik hamba. Efek itu sampai keluar ya. Nah, kita tak bisa kemudian kenalan apa kaitannya sholih dengan hubunganku dengan relasi ya, gak ada kaitannya ya. Kan usah sholat dan ibadah, gak usah dikait-kaitkan dengan apa ini kehidupan sehari-hari. Itu kalau orang tadi tidak beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala Rasul, main perasaan, akal-akalannya. Tapi kalau mengiman benar firman Allah Ta'ala, kebenaran sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati itu tidak ada masalah. Bahkan dia semakin kuat keyakinannya dengan kebenaran Islam bahwa Allah Ta'ala akan memberi barokah hubungan hamba dengan sesama hamba jika dia bagus dalam apa yang menyambung sah sholat. Berusaha ya, berusaha terus maka dibahas dengan ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita berusaha untuk merapatkan sah, melurusan sah, tapi jamaah di masjid itu tak mau, itu kali terlalu jauh, malah saya dapat jengkel. Kita dekati langsung, maka kita diinjak. Saya pernah dapat laporan semacam itu ya. Wadah santri ya, di rumahnya sholat di sholat rumah sama tetangga-tetangganya ya. Sudah tahu kalau sholat itu sholatnya itu sahabat, dekati ternyata diinjak. Jadi cuma penuh emosi menginjak kaki orang yang mendapatkan sholat. Nah, mereka yang sudah berusaha merapatkannya tetap dapat pahala utama. Bahkan yang menolak untuk rapat sholatnya tadi juga terkena hukuman. Ternyata memang ketika saya tanya siapa sih yang itu kan, bulan, pak bulan, pantesan jangan masuk tak rebut menurut tabel ya. Nah, bagus semuanya ya. Nah, mungkin diantara efek kebuatan sengaja menurut saya ini benar sahnya ya. Nah, baik. Jadi jangan sampai diremehkan hal-hal semacam itu. Kalau memang ada masjid yang memang sholat jamaahnya banyak, jamaahnya mereka juga berusaha untuk meluruskan dan merapatkan sholat, maka pilih masjid itu saja. Apalagi masjid sekarang banyak, satu desa ada sampai 5 masjid terlebih ya, bukan suatu yang langka. Nah, sehingga bisa dipilih mana yang terbaik dari yang ada, bukan mana yang terdekat. Hadis yang ke 1092. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rususul khufafun wa qaribu bainaha wa haradu bil ahnaq wa alladhi nafsi biyadihi inni ra'a syaitan yadkhulu min khalal as-saf ka'annaha al-hadath. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud isnadun ala sahih Muslim. Al-hadath bi ha'il mubala wa dhalil mukhama maftuhatay thumma fa'il wa yaqanan sud sighar takunu bil yaman. Dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, luruskan sahabat kalian, hendaknya kalian saling berdekatan, luruskan leher-leher kalian, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku melihat setan masuk ke sela-sela sholat. Nah, saat itu setan menjelma menjadi seperti kambing hitam dari Yaman. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Hadaf haknya tanpa titik, zalnya pakai titik, sama-sama dibakar. Hadaf kemudian dibakar. Maknanya adalah kambing hitam kecil yang biasa ada di daerah Yaman. Insyaallah ini penting. Kalau kita ketahui bersama, ya, cara merapatkan sah adalah pundak nempel pundak, leher lurus leher, ya, tangan berdekatan dengan tangan, kaki juga nempel kaki. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mana beliau bisa melihat setan. Nah, ini keutamaan dia. Nah, ketika setan masuk ke salah-salah sahabat yang longgar di barisan jemaah, saat itu setan menjelma menjadi kambing kecil hitam yang biasa banyak dijumpai di daerah yang nah, untuk apa itu setan ke situ padahal banyak malaikat masjid untuk mengganggu, untuk mengalihkan fokus dan konsentrasi serta kekhusyuan jemaah. Ya, supaya pahalanya berkuat, ya. Setan sangat senang kalau para jemaah tadi itu hanya dapat formalitas sholatnya sudah dilaksanakan, tapi tidak dapat pahala yang banyak. Ya. Nah, kalau yang di masjid saja, yang sholat saja diganggu sama setan. Lalu bagaimana kalau yang sholat di rumah? Setan tak usah ganggu, dia sudah tergoda. Bagaimana kalau dia tak sholat malah di jalan-jalan atau di tempat-tempat maksiat? Setan tak usah menggoda mereka, mereka sudah tergoda. Anggap saja ini sudah jadi anak buah sih, ya. Tak perlu repot-repot, nyelinap-nyelinap, ya. Nah, sudah ada masalah, kalkul dengan sendiri. Ya, nah, enteng mas, itu tak usah berat-berat kepada mereka, mereka sudah terpuja. Nah, Tapi kalau orang yang masjid, banyak malaikat di masjid, ya banyak teguran dari imam. Lain-lain saya tetap tidak putus asa, masih mengeringat. Nah, kalau yang dilakukan setan itu di barisan safnya para sahabat yang saat itu Rasul masih hidup, setan berani. Bagaimana kalau barisan sama ayam bukan sahabat? Tambah berani. Nyantai begitu ya, tak takut-takut. Kalau para sahabat saja yang imannya kuat masih diingatkan oleh Nabi, bagaimana dengan kita-kita yang imannya tidak ada apa-apa dengan para sahabat? Ini benar-benar harus lebih diingatkan lagi. Nah, baik. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Saya kita dapati ikhwan yang sulit meluruskan saf, sulit diingatkan, bahkan hubungan dengan kami semakin jelek bil aktif mengingatkan, sehingga kami abaikan saja menunggu teguran datang dari ustaz yang ada, menghindari masalah yang lebih besar. Mohon tanggapan ustaz. Nah, Allah ya. Tanggapan saya ialah naudzubillah min dzalik. Ya, kalau diingatkan kok marah, diingatkan malah menjauh, tapi Anda sedang terpenyakit, ya segera berobat, ya. Nah, kalau sakit jasmani ke dokter. Ya, dokter, dokter jasmani. Tapi kalau yang satu itu hatinya, ya dokter hati, dokter rohani, ya. Nah, kita kalau memang ingatkan orangnya marah, mungkin menjauh, ya tunda, jangan tolong, ya mungkin. Cara kita mengingatkan yang tepat, ya. Nah, jadi itu dah kembali tidak, ya. Apa-apa lagi, ya. Sudah panas, bakar misalnya. Nah, ya. Mungkin saat belum siap, ya. Sudah. Dada yang menonjol sehingga Nabi batalkan. Dada tak bina yang disebut di dalam riwayat apakah. Walaupun mata kaki sudah lurus. Ada makmum yang mengetebal dadanya karena gemuk atau yang lain. Ketawa sendiri. Kalau dadu terus, ya sudah. Ya masalah karena badannya lebih gemuk sendiri daripada yang lain, enggak. Ya, yang dimaksud itu ialah yang memang menonjol. Ya, nah, jadi memang menonjol. Kenapa ini? Bagian dadanya. Sehingga menyebabkan langus, ya. Nah, kalau memang yang lain kurus, baris sama yang gemuk, gemuk yang gemuk satu. Ini ketebalan, badannya beda. Nah, itu sudah bawaannya. Nah, itu. Dan kemudian dimarah yang gemuk kasihan, ya. Oh, aku harus lihat ketat. Karena tamtomnya tak lurus, semuanya kurus, tamtom sendiri. Kata yang gemuk, kamu yang harus menggemukkan mereka. Karena kamu aku terus jadi salah saja. Nah, mari kita banyak makan. Ya, nah, biar gemuk semua kata. Nah, tak semacam itu selalu menyalahkan. Enggak, jadi menonjol karena memang main agak ke depan, gitu ya, sehingga dadanya. Kaki ini sudah lurus agak ke depan. Mundur sedikit. Wallahu ta'ala Abdul Suhab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.